saja di malam sepi ketika ku membayangkanmu. Langkah demi langkah yang kita tentukan selanjutnya akan jadi hasil yang tak pernah kita hilangkan di masa kita ke depan. Aku untukmu sampai detik ini untukmu, oh kekasihku. Aku untukmu, biarkan tanganku akan selalu mendekatmu ke rasa sempurna jika kau diciptakan juga. Kesempurnaan ragamu hiasi pandangan duniaku, langkah hati pun ku kenal. Jaturan terbang dan dinding rindu yang terpecahkan, peluk aku dan buat aku diam dan merasakan hangatnya peluk.